Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh-contoh jumlah fi'liyah untuk fi'il mutadi yang maf'ul bihnya merupakan tasniyah. Sebagaimana kita telah pelajari bahwasanya tasniyah ketika menjadi maf'ul bih, maka tanda nasabnya adalah dengan bentuk yang aini bukan yang ani ya. Jadi kalau yang ani itu khusus untuk rafa, sedangkan maf'ul bih yang digunakan adalah aini. Sehingga ketika kita ingin membuat kalimat yang maf'ul bihnya adalah tasniyah, kita menggunakan bentuk yang aini ya. Contoh misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya Zaid telah membeli dua mobil ya. Mobil itu kan mufradnya adalah sayyaratun ya. Kalau dua mobil berarti sayyarataini atau sayyaratani ya. Tapi karena ini menjadi maf'ul bih, yang kita gunakan adalah sayyarataini ya. Ishtara ya, membeli itu bahasa Arabnya adalah ishtara ya, termasuk fi'il mu'tal. Ishtara Zaidun as-sayyarataini. Zaid telah membeli dua mobil ya. Ishtara Zaidun as-sayyarataini, bukan ishtara Zaidun as-sayyaratani ya. Karena ia maf'ul bih. Dan maf'ul bih ini wajib nasab ya. Mana? Maf'ul bih nasab. Ishtara Zaidun as-sayyarataini ya, tidak ishtara Zaidun as-sayyaratani. Ini untuk yang muzakkar. Adapun untuk yang mu'annas, misalkan yang membeli adalah Fatimah. Fatimah misalkan membeli dua ekor kuda ya. Kalau satu ekor kuda adalah hisanun, maka dua ekor kuda tinggal tambahkan ani atau aini, sonani. Berhubung kuda di sini menjadi maf'ul bih, menjadi objek yang dibeli, maka ia dalam bentuk aini. Ishtarat Fatimatu al-hisanaini. Jadi yang kita gunakan pun fi'ilnya bukan ishtara, karena fa'ilnya mudzakkar. Sedangkan kaidahnya fira dan fara itu manis ya, sama jenisnya. Fa'ilnya mu'annas Fatimah, maka fi'ilnya pun harus mu'annas. Ishtarat Fatimatu al-hisanaini, bukan ishtarat Fatimatu al-hisanani, karena tasniyah ketika majlis maf'ul bih wajib dalam bentuk yang aini, bukan yang ani. Kemudian kita ambil contoh lain. Misalkan kita ingin mengatakan dua orang siswa ya, talib, telah mempelajari dua bahasa. Dua bahasa ya. Dua orang siswa telah mempelajari dua bahasa. Jadi kita ambil contoh sekarang fa'ilnya enggak mufrad. Tadi kan Zaid membeli, fa'ilnya mufrad. Sekarang kita coba yang fa'ilnya tasniyah juga. Fa'ilnya tasniyah, maf'ul bihnya tasniyah. Misalkan kita katakan dua orang siswa telah mempelajari dua bahasa. Mempelajari bahasa Arabnya adalah ta'allama ya. Kalau alima mengetahui, kalau allama mengajarkan, ta'allama mempelajari. Misalkan kita mengatakan dua siswa telah mempelajari dua bahasa, maka kita katakan ta'allama at-talibani al-lughataini ya. Ta'allama at-talibani al-lughataini. Kenapa at-talibani? Karena at-talibani di sini merupakan fa'il pelaku. Sedangkan kaidahnya ketika mu'annas, ketika musanna atau tasniyah menjadi fa'il, dia wajib rafa, dan tanda rafa tasniyah atau mu'annas adalah yang ani ya. Jadi kita katakan ta'allama at-talibani al-lughataini. Ya, adapun al-lughataini karena ia menjadi maf'ul bih, maka yang digunakan bentuk aininya bukannya aninya ya. Sehingga yang tepat adalah ta'allama at-talibani al-lughataini. Dua orang siswa telah mempelajari dua bahasa. Nah, apabila kita ingin membuat kalimat mu'annasnya, misalkan dua siswi berarti ya, dua siswa lah ini, dua siswi. Ta'allamat at-talibatani ya, at-talibatani ad-darsaini. Jadi kalau dua siswa itu at-talibani, kalau dua siswi at-talibatani, dari kata talibatun, talibatani dan talibatani. Berhubung talibatani dalam kalimat ini berkedudukan sebagai pelaku atau fa'il, maka ia wajib rafa, dan tanda rafa musanna ketika rafa adalah dalam bentuk ani bukan aini. Sehingga yang tepat adalah ta'allamat at-talibatani ad-darsaini ya. Ini contoh ketika kita ingin mengatakan dua siswi telah mempelajari dua pelajaran. Darsun satu pelajaran, darsaini dua pelajaran. Ta'allamat at-talibatani ad-darsaini ya. Baik, ana rasa untuk tasniyah tidak ada yang istimewa selain itu. Jadi kita cukupkan saja contohnya.